Waifalu aiban. Dan ini adalah jawaban yang kedua ya, atas syubhat yang menyebutkan bahwa kami ini syahadat, kami ini sholat, puasa, kami ini mencintai Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang lain-lainnya. Nah, jawaban pertama bagaimana? Nah, jawaban yang pertama, orang yang membenarkan sebagian dan menafikan sebagian maka kafir. Kafir, nah, ahsan. Dan mereka mengatakan bahwa kok bisa kalian, ya ahli sunnah, ya mereka yang mengatakan ya, nah, Wahabiyun, menyamakan kami dengan mereka, para penyembah berhala. Nah, karena kami ini dan itu. Maka jawabannya, barang siapa yang beriman dengan seluruh apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, kecuali walaupun satu saja, ya, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, namun mengingkari misalnya hari kebangkitan, atau meyakini hari kebangkitan namun tidak beriman dengan takdir, atau beriman sholat puasanya takdir namun tidak beriman dengan perkara yang lainnya, maka ini bil ijma, ya, bahwa perbuatan ini kufur. Nah, ini jawaban yang pertama. Maka dikatakan pula, dan ini jawaban yang kedua, ya, wa yuqalu aidan, dikatakan pula, in kunta tukir anna man saddaqa rasula fi kulli syai'in, apabila engkau meyakini, mengakui bahwa siapa saja yang membenarkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam segala perkara, wa jahada wujub as-shalah, nah, annahu kafirun halalud dam bil ijma, namun dia membenarkan Rasul, namun dia misalnya mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir dan halal atau darahnya halal bil ijma. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'tha, dan begitu pula apabila dia meyakini, mengakui dengan semuanya kecuali hari kebangkitan, dan ini sudah lewat ya. Dan wa kadzalika law jahada wujuba shaumi ramadan wa saddaqa bidzalika kullihi, la takhtalifu al-madahib fihi wa qad natiqa aw nataqa bihi al-Qur'an kama qaddamna. Ya, begitu pula dengan yang mengingkari beriman dengan semuanya, namun dia mengingkari puasa Ramadan. Dia mempercayai semuanya. Nah, maka yang demikian ini tidak ada perselisihan di kalangan madhab-madhab yang ada tentang kafirnya orang yang seperti ini. Dan sungguhnya demikian, Al-Quran sudah menyebutkannya sebagaimana yang telah lewat. Maka kata Syekh, fama'lumun anna tauhida huwa a'zamu faridatun ja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'zamu min as-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajji, fa kaifa idza jahada al-insanu shay'an min hadhihi al-umuri kafar wa la 'amala bi kulli ma ja'a bihi ar-rasul wa idza jahada at-tauhid alladhi huwa dinur rusuli kullihim la yakfur. Oke, bagaimana? Nah. Kata Syekh, maklum sudah diketahui secara bersama bahwa tauhid itu merupakan faridah yang paling utama, kewajiban yang paling utama. Ya. Seorang muslim atau siapa saja ketika dia mengatakan Islam, maka kewajiban pertama itu adalah syahadat la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pendapatnya falsafah atau Mu'tazilah dan yang lainnya. Kata mereka, awalul wajib itu an-nadhar. Dicermati dahulu, dilihat, dipelajari, yakin, baru la ilaha illallah, kata mereka. Nah. Ya, tentunya ini pendapat yang batil. Hal ini bagaimana bisa terluput dari sekelas Muhammad al-Imam al-Ma'bari? Kecuali memang dasarnya dia bukan yang seorang yang kokoh dalam permasalahan manhaj. Disebutkan oleh Syekh Yasin rahimahullahu taala dalam salah satu darasnya Muhammad al-Imam di Ma'bar, membawa membacakan kitab akidah siapa gitu. Kemudian dalam kitab tersebut disebutkan awal wajib an-nadhar. Kewajiban pertama bagi seorang muslim itu an-nadhar, melihat, memperhatikan, betul ternyata oh Allah itu. Nah, sudah tahu yakin baru kemudian la ilaha illallah. Maka kemudian sebagian tulab langsung datang kepada hadza mubtadi'. Muhammad al-Imam ini menegur, menyampaikan. Kemudian besoknya akhirnya hadza mubtadi' meminta uzur, dia bisa melanjutkan pelajaran tersebut. Nah, betapa ternyata rendah manhajnya Muhammad al-Imam. Ya. Jelas, pertama kewajiban yang paling besar, yang paling utama adalah apa? La ilaha illallah, syahadat, tauhid. Makanya kan kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nah, ini yang pertama, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia tauhid. Begitu pula ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mengutus Mu'ad, ya, apa yang pertama diwasiatkan? Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahli kitab, faltakun awwal ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, wa in ata'u min dzalik fa'u fi dzalik. Nah, wa'murhum bis-shalah dan yang lain-lainnya, wa kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Sampaikan kepada Mu'ad, kalau engkau nanti akan mendatangi suatu kaum dalam kitab, maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah apa? La ilaha illallah. Bukan nazar melihatlah tauhid Allah. Nah, dan ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tauhid a'zamu faridah. Kewajiban yang paling utama. Gak heran memang kalau Syekh Ubaid mengatakan Muhammad al-Imam ini apa? Ikhwani. Ya, nah, orang yang manhajnya manhaj ikhwan muslimin, nggak paham masa sekelas seperti ini, tidak ditakli, tidak dikomentari matannya tersebut, dibiarkan menunjukkan dia. Nah, baik. Jabihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana Rasulullah SAW datang dengannya, wahwa a'zam. Tauhid ini lebih, tentunya lebih agung, lebih utama dari salat, zakat, puasa, haji. Makanya sih, oke, bagaimana seseorang, ya, kufur terhadap segala atau sesuatu dari perkara-perkara ini, salat, puasa, zakat, haji, dia dihukumi dengan kafiran. Nah, walaupun dia beramal dengan seluruh apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan ini sepakat para mazhab. Nah. Namun wa idza jahada tauhid, apabila dia mengingkari tauhid yang di mana tauhid adalah agamanya para rasul semuanya, kemudian tidak dihukumi dengan kekafiran. Orang tidak kafir. Oke. Okay. Nah. Hal-hal ini mereka, Pak, karena mereka yang ketika di zaman Syekh itu orang-orang juga paham. Mereka memiliki ulama dalam ilmu hadis, kuat fikih, kuat dan yang lainnya. Nah, paham mereka dalam kitab-kitab madzhab disebut tentang bab terkait dengan murtad dan yang lainnya. Ya, sepakat orang yang mengingkari tentang sholat ini kafir. Kan tauhid kok bisa terus? Nah, kata Syekh, subhanallah, ma'ajaba hadzal jahla. Betul-betul mengherankan kejahilan seperti ini. Nah, kata mereka, lo kami bertauhid. Nah, ya, kami syahad la ilaha illallah. Iya, tapi kalian dan apa, kan sudah lewat ya, apa tauhid di sisi kalian, bagaimana, apa yang disiri. Nah, kalau memang betul-betul kalian bertauhid, ya kalian tidak akan melakukan apa yang kalian lakukan seperti itu. Nah, maka ini jawaban kedua. Qala wa yuqalu aidan, yang ketiga sekarang. Haulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhadun an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yu'adzinun wa yusallun. Kata Syekh, maka dikatakan pula jawaban ketiga, mereka para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, ternyata mereka memerangi Bani Hanifah. Ya. Nah, Bani Hanifah yang di mana di antara mereka adalah siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Ini dari Bani Hanifah. Yang di mana waqad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam mereka masuk Islam. Ya, akhir-akhir hayat hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam, datang utusan dari mereka, rombongan mereka masuk Islam. Nah, mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka juga azan, sholat, dan yang lain-lainnya sudah semuanya. Nah, oke, kenapa kok sahabat memerangi mereka? Kenapa? Ini kan sirah kisahnya Musailimah Al-Kadzdzab, ini kan ma'ruf. Ya kan? Nah, diperangi oleh para sahabat. Kenapa kok mereka diperangi? Mereka kafir bukan? Kan gitu. Ya, ya tentunya mereka akan mengatakan kafir. Kubur ini, iya kafir. Nah, fa'inkola. Kalau mereka, satu di antara mereka mengatakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, ya, ya kafir mereka. Ya. Nah, kenapa? Innahum yaqulun inna Musailimah nabi. Ya. Ya karena mereka Bani Hanifah itu mengatakan Musailimah ini adalah seorang nabi. Kulna, maka kami katakan hadza wal matruf. Ya inilah yang kami harapkan dari kalian. Ya tentunya pengharapan ini setelah diskusi yang panjang sejak awal kitab ya. Sekian syubhat dipatahkan, dipatahkan, dipatahkan sudah ya. Maka kata Syekh, ya sudah kalau kalian mengatakan karena dia mengaku dirinya nabi, mereka mengatakan bahwa Musailimah ini nabi, maka diperangi kan oleh para sahabat, mereka kafir kan? Iya, makanya kan karena bukan masalah kita, tapi masalahnya karena mereka itu mengatakan Musailimah nabi. Maka ada Syekh, kita katakan hadza wal matlub, ya betul tepat, ini yang diharapkan. Kalian paham? Ya, karena dia nabi, maka diperangi dikatakan murtad oleh para sahabat. Ya kan dia. Nah, kata Syekh, ini yang kami harapkan. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafar wa halla maluhu wa damuhu wa lam tanfa'hu asy-syahadatan wala shalah fa kaifa biman rafa'a Syamsan au Yusuf au sahabiyan au nabiyan ila martabati jabbaris samawati wal ardh. Apa sih? Betul, bagus kalian. Kamu sudah paham. Kalau orang, seseorang yang mengangkat orang lain sampai derajat kenabian saja itu kafir, dahlahnya halal, hartanya halal, tidak bermanfaat syahadatnya, sholatnya tidak bermanfaat. Artinya apa? Syahadat juga, sholat juga, puasa tidak bermanfaat namun. Nah, karena mereka mengangkat derajat seseorang biasa ke derajatnya Nabi. Nah, kata saya, bagaimana dengan seseorang yang mengangkat derajatnya Syamsan atau Yusuf? Tahu Syamsan? Ini yang kisah Israiliyatnya dan versi Indonesia dahulu ada istilahnya Samson, ya. Nah, yang kalau memang biasanya orang awam kelemahannya di mana? Nah, ini seorang nabi ya, Yohana, nabi yang mulia. Al-Muhim, kata Syekh, terus bagaimana dengan seorang yang mengangkat derajatnya Samson atau Yusuf atau sahabi atau nabi kepada derajatnya Jabbari Samawatil Ard, penguasa alam semesta? Nah, itu masih mending. Orang biasa, makhluk, dinaikkan derajatnya ke derajat nabi. Ya, sama-sama makhluk. Itu aja kafir. Lah ini makhluk dinaikkan ke derajatnya Al-Khaliq. Nah, kata Syekh, gimana? Subhanallah ma'a'zama sya'nahu, ya Rabb subhanallah, betapa tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadzalika yadhba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Begitulah Allah tutup mata hatinya orang-orang la ya'lamun. La ya'lamun di sini bukan berarti mereka tidak tahu. Ya, namun enggak mau tahu, jahil. Jahil itu jahil. Nah, ini syubhat atau jawaban yang ketiga. Qala rahimahullah wa yuqalu aidan, yang keempat. Alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nar. Kullahum يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكبرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ كذا شيء. Coba, ya, sudah tadi, sekarang yang berikutnya. Perhatikan, kata Syekh, orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan neraka, mereka semuanya mengklaim dirinya Muslim, Islam. Wahum min ashabi Ali, jadi siapa orang yang hulu? Ya, tahu ya, Yahud, Abdullah bin Sabah, dan orang-orang yang lainnya, kan mereka menampakkan keislaman. Awalnya mereka menampakkan di barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka pun belajar ilmu, mengambil, menimba ilmu dari sebagian sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, namun mereka meyakini pada diri Ali bin Abi Thalib sebagaimana keyakinan mereka kepada Yusuf atau Syamsan dan yang semisal dari keduanya. Kata saya, bagaimana para sahabat kok bisa bersepakat untuk membunuh mereka? Bersepakat tentang kekafiran mereka? Apakah kalian mengira bahwa sahabat itu mengkafirkan kaum muslimin? Perhatikan di sini, para sahabat bersepakat untuk mereka dibunuh. Para sahabat sepakat bahwa mereka kafir. Namun, cara pembunuhannya banyak dari kalangan para ulama, diantaranya juga dari kalangan sahabat yang tidak sepakat dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Nah, karena disitu ada sebuah hadis apa? La yu'adzibu binar illa rabbuna. Tidak boleh seorang mengazab dengan neraka kecuali rabbuna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sedikit perselisihan. Namun Ali bin Abi Thalib dengan ijtihad beliau menghabisi mereka dan seperti coba lihat kurang bagaimana perlakuannya. Yang kita bisa ambil ibrah bagaimana para sahabat bersikap keras terhadap orang yang seperti ini, walaupun mereka mengklaim Islam, belajar, ikut jihad bersama Ali bin Abi Thalib, namun ketika meyakini pada diri bin Abi Thalib uluhiyah, ya selesai. Disikat oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain sepakat dibunuhnya. Namun cara membunuhnya ini yang ada sedikit perbedaan. Al-Muhim. Nah, apa kalian menganggap bahwa sahabat itu mengkafirkan kaum muslimin? Akhirnya mereka muslim. Yang dengan itu kemudian para sahabat mengkafirkan mereka, dibunuh, para sahabat sepakat. Hah? Ya tentu jawabnya tidak. Kenapa para sahabat sepakat untuk dibunuh? Ya karena mereka kafir, murtad. Nah, walaupun apa syahadat, walaupun sholat, puasa, bahkan ikut jihad, belajar dari para sahabat, tapi kalau sudah ada satu hal. Nah, wala atadunnuna anna li'tiqada fi tajin wa amsalihi la yadur wa li'tiqada fi Ali bin Abi Thalib yakfur. Apakah kalian wahai kaum mengira bahwa keyakinan dalam taj, karena enggak paham taj yang dimaksud disini ada taj asli taj, taj ataukah ini nama orang. Taj itu akal dalam bahasa Arabnya bermakna mahkota. Apakah mereka ada keyakinan pada mahkota tertentu sehingga diagungkan, disembah, ataukah ini julukan bagi seorang. Namun intinya ya, mereka memiliki keyakinan, mereka menyembah, beribadah kepada ini. Kata Syekh, apa kalian mengira keyakinan ya bahwa Taj ini atau Yusuf atau Syamsan dan yang lainnya, sehingga kalian akhirnya beribadah kepada mereka, yang demikian ini tidak enggak masalah, la yadur. Nah, sehingga orang-orang yang berkeyakinan terhadap wali-wali ini tetap muslim, sementara orang yang berkeyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib ini yakfur. Siapa yang lebih mulia dibandingkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan mereka? Yakin terhadap mereka enggak kafir, enggak masalah, boleh. Sementara kalau yakin uluhiyahnya Ali bin Abi Thalib, kemudian orang ini dikatakan kafir, karena sirah ini sudah lewat, mereka pun sepakat. Ya, tidak bisa mereka menolaknya karena memang jelas Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya ketika masih hidup di zaman Ali memperlakukan orang-orang yang berkeyakinan tentang uluhiyahnya Ali itu dibunuh karena mereka murtad. Apa bedanya? Seperti itu. Oh, kalau kalian tidak ada masalah dengan wali-wali yang tersebut, adapun kalau orang yang berkeyakinan terhadap Ali bermasalah, artinya gimana? Kan seperti itu. Ya. Nah, ini yang keempat. Jadi enggak ada jam ya. Baik, mungkin pada malam ini baik kita lanjutkan satu lagi syubhat terakhir atau syubhat terakhir pada malam ini. Insyaallah syubhat-syubhat atau jawaban terakhir pada malam ini. Jawaban-jawaban berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Qala wa yuqalu aidan Banu Ubaid al-Qaddah Ubaidiyah, yang mereka mengklaim Fatimiyah ya di negeri Mesir. Alladzina malaku al-Maghrib wa Misr fi zaman Bani al-Abbas. Kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yad'una al-Islam wa yusalluna al-Jum'ah wal Jama'ah, falamma adharu mukhalafat asy-syari'ah fi asya' duna ma nahnu fihi ajma'u ulama ala kufrihim wa qitalihim wa anna biladahum bilad harbin wa ghazahum al-muslimun hatta istanqadu ma bi aydihim min buldanil muslimin. Nah, Bani Ubaid ini dikenal dengan Ubaidiyin atau Fatimiyin, ini luar biasa. Kalau pembaca sirahnya mereka, syiar-syiar Islam sih jelas. Masalah syahadat iya, ya puasa, ya sholat, masjid, ya berkumandang azan. Nah, hakim-hakim mahkamah yang mengakunya atas dasar Islam, iya, mufti-mufti banyak. Namun Bani Ubaidiyah ini banyak hal-hal yang luar biasa. Nah, sudah masalah kesyirikan, iya. Masalah liwat juga, iya. Fahisyah juga, iya. Nah, dalam sirahnya disebutkan, sebagian disebutkan Al-Qadiyat, bahkan Al-Imam Al-Zahabi ada menulis kitab tentang ini, yaitu An-Nasru ala Misr, kemenangan atas negara atau negeri Mesir. Nah, banyak luar biasa. Di zaman inilah pula pertama kali diadakannya bid'ah maulid di zaman ini. Nah, pastikan liwat, homo, ya, perzinahan, kalau kesyirikan sudah luar biasa sama juga. Dan yang lain-lainnya. Mereka mengklaim dirinya keturunan Fatimah. Ya. Makanya disebut mereka mantan Fatimiyin, Fatimiyah. Nah, namun banyak ulama yang meragukan, bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa pada hakikatnya mereka ini asal mereka dari Majus dan Yahudi. Majusi dan Yahudi. Ini disebutkan dalam sirahnya dan menjadi sirah yang harum. Ya, bagi para pejuang Islam ketika itu, ketika mereka berhasil menumpas Bani Ubay Nam Al-Qaddah. Nah, kata Syekh, mereka sholat Jumat jamaah, ketika mereka menampakkan penyisian dalam syariat, para ulama sepakat, ajmal ulama ala kufrihim wa kitalihim, sepakat ulama bahwa mereka kafir dan mereka harus diperangi. Dan negara atau negeri mereka lah negeri perang. Nah, biladuhum biladuhar. Padahal di situ masih ada bercampur sebagian ulama-ulama yang betul-betul muslimin, artinya tidak ikut mazhab mereka. Nah, ya, bahkan masih ada bercampur sebagian ulama ahli sunnah yang berusaha dari terus. Jangan sampai seluruhnya akhirnya hilang. Namun mayoritasnya sudah Bani Ubaid. Itu pun sepakat para ulama diperangi negeri mereka. Padahal dalamnya ada sebagian kecil segelintir kaum muslimin. Wa ghazahumul muslimun, diperangi mereka oleh kaum muslimin sampai kaum muslimin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya sukses menumbangkan mereka, menyelamatkan mereka, ya, mengambil dari mereka apa-apa yang ada pada negeri-negeri muslimin. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Akhwat tadi yang menulis kitab An-Nasru ala Misr yaitu Ibnul Jauzi, bukan Az-Zahabi ya. Yaitu Ibnul Jauzi. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Namun ya ikhwan, alhamdulillah, ya, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah, kalau kita bisa merenovasi masjid ini dan lanjut pada proyek berikutnya. Namun harapan anak kita seluruhnya, terkhusus yang berada di daerah ini dan sekitarnya, juga bisa merenovasi mentalitas. Ya sudah, yang di Bengle atau di Kelari mungkin karena jauh, padahal jauhnya sih nggak sampai perjalanan sebulan kan. Jabir mencari satu hadis menempuh perjalanan sebulan ini. Kena macet aja tadi paling cuma berapa jam tadi. Hah? Berasa tadi kita kena macet berapa jam ke sini? Sebulan ada, sehari, sejam aja. Nah, ikhwan, sampaikan kepada yang lain. Nah, antum amar ma'ruf nahi munkar. Ya. hati-hati. Nah, sudah difasilitasi tempat, difasilitasi taklim, namun masih banyak yang tidak serius dalam menghadiri kajian-kajian. Mencukupkan mungkin sebagiannya hanya dengan seminggu sekali di Al-Furqan. Nah, ini tentunya musibah. Nah, maka kita jangan diam, antum semuanya nasihat. Yang lihat kira-kira taklimnya muncul tenggelam, nasihati. Yang taklimnya terus di sini ya. Nah, yang taklimnya tenggelam, nasihati. Jangan kemudian ada masalah baru datang. Ditimpa satu problema yang lainnya, baru datang ke Ustaz Bulan, Ustaz Alam, cari solusi. Bagaimana dia sendiri selama ini tidak memupuk imannya. Keluarganya ditelantarkan keimanannya. Nah, coba kita, ya al-afu minkum. Kita memang tidak, bukan patokan dan tolok ukur kita jumlah. Namun yang ada sekarang, ikhwan, itu tidak seperti ini. Artinya kita menghimbau itu bukan kita ingin berpatokan kita banyak. Nah, namun sudah ada, alhamdulillah. Nah, tapi kemana sekarang yang lainnya? Nah, seperti itu. Yang seharusnya ketika ada ta'lim di Al-Barokah pun, ataupun misalnya di pondok sana Bengli, harusnya juga berbondong-bondong sama. Tapi ya sudahlah, anggap sudah kita tutup mata karena sudah jauh tempatnya. Baik, yang dekat ini. Nah, maka barakallahu fikum ikhwan, kita jangan lihat. Terus nasihat dengan hikmah, dengan cara yang baik, namun nasihat. Ya, oh, kita cinta kepada mereka lillah wa billah. Wah, kita berarti benci kepada mereka lillah wa billah. Bukan karena pribadinya, bukan karena apanya. Nah, saya tanya, ya, oh, jangan diam ya. Kalau enggak seperti ini, saudaranya jauh dari taklim, nasihat itu. Ya, nah, ketemu entah pas jaga atau pas dari Al-Furqan atau yang lain atau di grup saling memberi nasihat. Ya kan? Kalau sudah berusaha taklim, sesekali enggak ada masalah walaupun grup jaga ya, daripada isinya ya, nah, mending nasihat teguran, nasihat. Nah, dengan bahasa yang baik, yang sopan. Barakallahu fikum. Karena sesekali kadang pingin absen itu. Nah, betul. Berapa ratusan loh jumlahnya yang di grup apa? IDK. Namun seperti itu, kemana? Hai, yang memang betul-betul udur selama ini datang rajin udur karena sakit, ya semak udur mah. Tapi ini mayoritasnya enggak pernah muncul atau 50-50 muncul dengan alasan kerja dan yang lainnya apa yang. Nah, barakallahu fiikum.